Jangan hanya bicara soal anak, apalagi di hari anak. Mendadak para pemerhati bertambah jumlahnya. Semua pemimpin mau berpidato, lalu berkata anak adalah masa depan bangsa. Tapi saat yang sama, mereka lupa tugas tanggung jawabnya. Hidup mereka, cara mereka, tak ada mewariskan bagi anak apa yang harus ditiru dan digugu. Orang tua hanya mampu mengucapkan itulah pemimpin yang selalu mengambil keuntungan dari anak karena seakan-akan menjadi pembela anak. Masihkah ada kejujuran sehingga pemimpin tak hanya mengucapkan, tapi mereka yang menyusun undang-undang melindungi anak di sana? Para pemerintah yang menjalankan tugasnya tak abai menegakkan hukum sehingga anak-anak selalu terjaga dan tak dianiaya. Memang akan jadi sangat indah kalau saja tiap hari anak-anak mendapat penghargaan dan boleh mengevaluasi apa yang sudah dilakukan untuk dirinya. Tapi sayang, yang bicara hanya yang dewasa, bermain-main dan bersilat lidah untuk keuntungannya. Anak-anak, ya anak-anak, dianggap sebelah mata karena bisa dibohongi. Itu yang ada di dalam benak orang dewasa yang tak tahu menghargai cinta, yang tak mampu memberi waris pada anak-anak supaya mereka punya hidup yang layak. Siapa pemimpin yang tak hanya mau bicara soal anak tapi mewujud nyatakannya? Sangat diperlukan yang seperti itu, tapi di kenyataan sulit menemukannya. Semoga kita tak menunggu, tapi menjadi salah satu pemimpin yang peduli pada anak bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.